dan mereka kekal di dalamnya. Ini disebutkan dalam surat Al-Baqarah ayat 81, ayat sebelumnya. Kata Syekh rahimahullahu taala, wa qad ihtajja biha al-khawariju ala kufri sahibil ma'siyah wa hiya hujjatun alaihim kama tara fa innaha zahiratun fi syirk wa hakadha kullu mubtilin yahtajju bi ayatin aw hadithin sahihin ala qawlihil batil fala budda an yakuna fima ihtajja bihi hujjatun alaihi. Artinya, dan dengan ayat ini, surat Al-Baqarah ayat 81, maka orang-orang Khawarij berhujjah menjadikan sandaran hukum tentang kafirnya pelaku maksiat. Padahal ayat ini adalah bukan alasan mereka. Sebagaimana yang kamu lihat, kata Syekh. Sesungguhnya ayat ini jelas-jelas di dalam perkara kesyirikan. Maka demikianlah, setiap yang batil apabila dia berhujjah dengan sebuah ayat atau sebuah hadis sahih atas pendapatnya yang batil tersebut, maka harus ayat atau hadis tersebut sebenarnya adalah bukan hujjah bagi mereka, bukan sandaran hukum bagi mereka. Bapak, ibu, saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah, saya ingin dari ini menjelaskan agak sedikit panjang. Orang-orang Khawarij, mereka adalah orang-orang yang terkenal memberontak pemerintah. Kenapa mereka memberontak pemerintah? Sebenarnya tujuan mereka ya baik. Alhamdulillah. Tujuan mereka baik, yaitu ingin agar pemerintah yang berbuat zalim tidak bisa memimpin. Alhamdulillah. Orang-orang Khawarij terkenal mereka memberontak pemerintah. Dan salah satu yang menyebabkan mereka memberontak pemerintah adalah keyakinannya. Ingat baik-baik. Salah satu yang menyebabkan mereka memberontak pemerintah adalah keyakinannya. Keyakinannya apa? Ini. Dasar keyakinan mereka, setiap pelaku maksiat dihukumi sebagai orang kafir. Setiap, terutama dosa besar, setiap pelaku maksiat dihukumi sebagai orang kafir. Jadi menurut mereka, kalau ada pemimpin yang melakukan maksiat terutama dosa besar seperti riba, judi, minum khamr, berzina, membunuh, maka ini adalah dosa besar. Dan setiap pelaku dosa besar menurut orang Khawarij, keyakinan mereka adalah kafir. Kalau kafir, tidak berhak untuk memimpin kaum muslim, harus digulingkan, menurut orang Khawarij. Jadi, kenapa orang Khawarij terkenal dengan pemberontak pemerintah? Mereka menghasilkan itu dari keyakinan mereka, akidah mereka. Akidah mereka apa? Setiap pelaku dosa besar, kafir. Makanya, pelaku-pelaku dosa besar itu dianggap kafir oleh mereka. Oleh karena kafir, seorang muslim tidak boleh di bawah kepemimpinan orang kafir, maka harus digulingkan. Timbullah akhirnya pemberontakan. Dan orang-orang Khawarij di zaman sekarang itu yang suka mengkafirkan kaum muslim. Pemerintah taghut, kafir. Pemerintah tidak berhukum kepada Al-Quran dan Sunnah, kata mereka kafir. Ya, ini adalah model-model Khawarij di zaman sekarang. Nah, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, kalau sudah itu Bapak Ibu pahami, salah satu dalil yang mereka pakai tentang keyakinan mereka ini, surat Al-Baqarah ayat 81. Ya, dalil tentang apa? Tentang bahwa pelaku dosa besar adalah kafir. Menurut orang Khawarij, dalilnya adalah surat Al-Baqarah ayat 81. Bagaimana ayatnya berbunyi? Man kasaba sayyi'atan wa ahatat bihi fa ulaika ashabun nar hum fiha khalidun. Man kasaba sayyi'atan wa ahatat bihi khati'atuhu fa ulaika ashabun nar hum fiha khalidun. Artinya, barang siapa yang mengerjakan sayyi'atan. Sayyi'atan di sini menurut orang Khawarij adalah dosa. Apalagi dia disebutkan dalam bentuk nakirah dalam redaksi syarat. Bentuk nakirah yang tidak dijelaskan, ditunjukkan kepada sesuatu dosa apapun dalam bentuk syarat, maka itu yufidul umum, menunjukkan kepada keumuman, kata mereka. Di sini kan barang siapa. Kalau barang siapa itu, kalau dalam ada bahasa Indonesia, itu maksudnya adalah untuk memberikan syarat, bukan untuk apa? Bertanya. Bukan siapakah. Barang siapa yang duduk di majelis ilmu, maka dia akan mendapat rahmat, maka dia akan mendapat ketenangan, maka dia akan diliputi malaikat, maka namanya akan disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kata-kata barang siapa itu adalah syarat, maka itu adalah jawaban syarat. Barang siapa yang belajar, maka ia akan pintar. Barang siapa adalah kata syarat. Syarat pintar adalah apa? Belajar. Nah, begitu juga ini. Barang siapa yang mengerjakan kesalahan, dan kesalahan-kesalahannya meliputi dirinya, maka dia adalah penghuni neraka dan kekal di dalamnya. Kata orang Khawarij, tuh kan lihat kesalahan. Bukan kekafiran saja. Bukan dosa besar saja. Setiap kesalahan menyebabkan orang kekal di dalam neraka. Apalagi seperti yang saya katakan tadi. Sayyi'atan disebutkan dalam redaksi kata syarat. Barang siapa mengerjakan kesalahan. Dan dia dalam bentuk nakirah, yaitu menunjukkan kepada keumuman. Barang siapa yang mengerjakan kesalahan apapun, nah kalau terjemahannya bahasa Indonesia seperti itu, maka lalu kesalahannya meliputi dirinya, maka dia adalah penghuni neraka kekal di dalamnya. Betul enggak pendapat mereka? Betul tidak pendapat mereka pemahaman hadis ayat ini? Maka jawabannya, pendapatnya keliru dan dalilnya betul. Pendalilannya keliru dan dalilnya dari Al-Qur'an tidak diragukan, adalah ayat Al-Qur'an. Jadi sekali lagi saya ulangi, bagaimana mereka berdalil, perhatikan. Orang Khawarij, keyakinan mereka apa tadi Pak? Pelaku dosa besar adalah kafir. Lihat, mereka berdalil dengan surat Al-Baqarah ayat 81. Man kasaba sayyi'atan wa ahatat bihi khati'atuhu. Perhatikan, sayyi'atan di sini adalah kalau dalam bahasa Arab nakirah, artinya kata yang tidak ditentukan bentuknya, jenisnya. Kata, kalau kita mengatakan barang siapa yang melakukan kesalahan, berarti kesalahan apa Ustaz? Dosa apa? Dosa kecilkah? Dosa besarkah? Dosa yang berkaitan dengan kemaluankah? Dosa yang berkaitan dengan perutkah? Dosa yang berkaitan dengan hartakah? Dosa yang berkaitan dengan wanitakah? Dosa yang berkaitan dengan tahtakah? Tidak, pokoknya kesalahan apapun. Kenapa? Karena nakirah di dalam redaksi kata yang merupakan syarat. Maka menurut kaedah bahasa Arab, setiap kata nakirah dalam bentuk syarat yufidul umum. Setiap kata nakirah yang menunjukkan kepada dalam bentuk syarat barang siapa, maka menunjukkan keumuman. Jadi kalau kita terjemahkan, barang siapa yang mengerjakan kesalahan apapun dan kesalahan-kesalahan tersebut meliputi dirinya, maka apa ancaman Allah? Faulaika ashabun nar. Ya, mereka adalah penghuni neraka dan hum fiha khalidun. Mereka kekal di dalamnya. Lihat kata-kata kekal di sini. Ini yang dijadikan mereka dalil bahwasanya pelaku kesalahan apapun, pelaku dosa apapun, menurut orang Khawarij adalah apa? Kafir. Karena tidak ada yang kekal di neraka kecuali orang kafir. Paham sampai sini Pak penjelasannya? Jadi keyakinan orang Khawarij, mereka mengatakan orang yang melakukan dosa kafir, kekal di dalam neraka. Makanya tidak heran mereka memberontak kepada pemerintah yang melakukan dosa riba, judi, khamar. Ya, mereka mengatakan bahwasanya pemerintah tersebut kafir. Kenapa? Karena telah melakukan dosa. Karena dalilnya ini. Maka kita katakan ayat Anda benar, ayat Al-Qur'an. Tetapi pendalilannya atau sisi pendalilannya yang apa? Yang keliru. Pendalilan yang keliru. Jadi jangan terkecoh Pak orang pakai ayat Al-Qur'an, ternyata pemahamannya salah. Dan Syekh Abdurrahman bin Nasir Sa'di menegaskan bahwasanya di dalam ayat ini bahkan ada dalil untuk orang-orang Ahlus Sunnah wal Jamaah. Dalam ayat inilah yang merupakan dalil untuk orang-orang Ahlus Sunnah wal Jamaah. Bahkan beliau menegaskan, setiap dalil yang dipakai oleh orang-orang kelompok yang sesat dari Al-Quran atau hadis yang sahih, senantiasa itu dalil buat orang-orang Ahlus Sunnah. Selalu seperti itu. Contoh misalkan, orang-orang yang suka zikir berjamaah. Mereka berdalil dengan ayat-ayat suci Al-Qur'an. Ya ayyuhalladzina amanu dzkurullah. Wahai orang-orang yang beriman, berzikirlah kepada Allah. Dzikran katsiran. Dengan zikir yang banyak. Ayat Al-Qur'an mereka pakai. Tapi pemahamannya, sisi pendalilannya apa? Keliru. Nah, ayat ini dalil bagi kita yang tidak mengerjakan zikir berjamaah. Bahwasanya yang dimaksudkan dari ayat tersebut adalah berzikir yang banyak. Kaum muslim diperintahkan untuk berzikir yang banyak, bukan untuk berzikir berjamaah. Surat Al-Ahzab ayat 41. Ya, ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik. Kalau sudah kita pahami ini, jadi dari mana sisi pendalilannya? Bahwasanya ini bukan yang dimaksudkan oleh orang Khawarij. Sayyi'atan di sini, kalau orang Ahlus Sunnah menafsiri dia adalah kesyirikan. Dalilnya mana bahwasanya ini kesyirikan? Bukan hanya sekedar kesalahan, bukan hanya sekedar dosa. Maka lihat ini. Ya, artinya saya artikan, barang siapa yang mengerjakan kesyirikan, wa ahatat bihi khati'atuhu, dan kesalahan-kesalahan itu meliputi dirinya. Orang berlaku kesyirikan, dia tidak meninggal di dalam keadaan bertobat dari kesyirikan tersebut, maka kesalahan-kesalahan itu masih tetap ada pada dirinya. Tidak diampuni oleh Allah. Makanya setelah itu, faulaika ashabun nar, mereka lah penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya. Jadi sayyi'atan di sini, kalau kita terjemahkan secara letterlek bahasa Indonesia, kesalahan. Tapi dari tafsirannya maksudnya apa? Kesyirikan. Maka terbantahkanlah pendapat orang-orang Khawarij. Mudah-mudahan bisa dipahami. Makanya saya tidak menyinggung kemarin, waktunya panjang. Dan ini permasalahan akidah. Dan begitulah orang-orang yang faham tentang apa yang ingin disampaikan, bukan hanya sekedar habis penyampaian. Ya, kita lihat masalahnya panjang atau tidak. Ini kan panjang nih, ini akidah. Sebagian belum pernah dengar tentang Khawarij. Belum pernah kan penjelasan seperti ini? Iya. Ya, belum pernah dengar penjelasan seperti ini. Makanya harus diterangkan dari awal. Jadi akidah orang Khawarij, saya ulangi, mereka adalah apa? Kelompok yang meyakini bahwasanya apa? Pelaku dosa besar dihukumi kafir dan kekal di dalam neraka. Makanya tidak heran kalau seandainya Bapak SBY dikatakan tawud kafir dan rakyat-rakyat yang di bawahnya yang setuju dengan beliau adalah kafir. Maka tidak heran mereka kayak pernah ke Bima mereka mengambil menjamret, yang jamret jenggotan, kemudian celana cingkrang, ya. Mereka menjamret orang-orang ibu-ibu di pasar karena dianggap ibu-ibu tersebut memperlihatkan aurat, kafir, orang kafir, darah dan hartanya halal sebagai fai ataupun sebagai ghanimah. Enggak heran karena kesalahan mereka dalam konsep berpikir, mindset mereka sudah keliru. Mereka memakai konsep berpikir orang-orang Khawarij yang mereka berpendapat bahwasanya pelaku dosa besar adalah kafir dan kekal di dalam neraka. Harus ada itu, kafir bukan sekedar kafir tetapi kekal di dalam neraka. Dalil mereka pakai ini, surat Al-Baqarah ayat 81. Dari mana pendalilannya? Barang siapa yang melakukan kesalahan apapun, kata mereka, ini sayyi'atan dalam bentuk kata Arab itu nakirah. Artinya tidak dijelaskan kesalahan apapun. Dan kesalahan-kesalahan itu meliputi diri mereka. Ya, maka mereka lah penghuni neraka dan mereka kekal di dalam. Menurut orang Khawarij, ini kan kesalahan, coba lihat. Kesalahan apapun. Jadi kalau orang mengambil satu permen, menurut orang Khawarij, kafir. Kalau orang mencuri satu telur, ya menurut orang Khawarij, kafir. Kekal di dalam neraka lagi. Ya, apalagi sampai dosa-dosa besar. Zina, mencuri, berjudi, membunuh, minum khamar, ya, durhaka pada orang tua. Ini adalah dosa besar yang menyebabkan orang, kata orang Khawarij, kekal di dalam neraka, penghuni neraka. Sedangkan pemahaman yang benar menurut Ahlus Sunnah wal Jamaah bahwasanya sayyi'atan di sini adalah apa? Kesyirikan. Dan memang benar, orang yang meninggal dalam kesyirikan, karena tidak ada dosa-dosa yang meliputi seseorang, ketika mati dosa itu tidak diampuni oleh Allah kecuali dosa apa? Kesyirikan. Maka mereka lah penghuni neraka dan mereka kekal di dalamnya. Ya, bisa dipahami ini? Ya, dan hati-hati, ya. Jangan sampai seorang muslim Ahlus Sunnah wal Jamaah berkeyakinan seperti ini. Seperti orang melihat, wah, harus riba di mana-mana. Semua jadi kita, semua kita ini kafir sudah. Nah, ini keyakinan Khawarij ini. Lalu bagaimana membantah keyakinan mereka tentang berundang-undang kepada Undang-Undang Dasar 1945? Padahal seorang muslim semestinya berhukum kepada Al-Quran dan Sunnah, bukan kepada buatan manusia. Mereka berdalil dengan firman Allah, وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ. Barang siapa yang tidak berhukum kepada apa yang diturunkan oleh Allah, maka mereka lah orang-orang kafir. Buruknya kaum sesat, ya, senantiasa selalu mengambil sebagian ayat dan meninggalkan sebagian ayat yang lain. Ini kaum sesat. Di sana dalam surat, dalam ayat yang lain Allah berfirman, "Wa man lam yahkum bima anzalallahu fa ulaika humul fasiqun." Dalam ayat yang lain, "Wa man lam yahkum bima anzalallahu fa ulaika humul zalimun." Barang siapa yang tidak berhukum kepada hukum Allah, maka mereka orang-orang fasik. Empat empat lima. Dan barang siapa yang berhukum kepada selain apa yang diturunkan oleh Allah, maka mereka orang-orang yang zalim. Lihat, dari sini menunjukkan bahwasanya orang yang berhukum kepada hukum yang orang yang berhukum kepada apa yang diturunkan oleh Allah, maka mereka itu terbagi menjadi tiga hukumnya. Ada yang kafir, ada yang fasik, ada yang zalim. Tidak melulu kita melihat sebuah pemerintahan yang tidak berhukum kepada hukum Allah, maka langsung diponis kafir. Tetapi bisa berbuat fasik, berbuat zalim. Makanya Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu menafsiri ayat ini, kafir ini, kufrun duna kufur. Kekafiran di bawah kekafiran. Artinya kekafiran yang tidak mengeluarkan dari agama Islam. Kapan orang yang berhukum kepada selain hukum Allah dia keluar dari agama Islam? Ketika terjadi penghalalan terhadap apa yang diharamkan, atau ketika terjadi pengharaman terhadap apa yang dihalalkan. Nah, sekarang kita tanya coba kepada pemimpin kita, apakah riba halal, Pak? Ya, niscaya mereka tidak mengatakan itu. Ya, terjadi di negara perbuatan riba, tidak menunjukkan seseorang menghalalkan riba. Ada orang melakukan perbuatan riba, ya, dia dengan terpaksa sekali akhirnya berhutang dengan hutang ribawi. Padahal saya tidak mau, Ustaz, padahal begini tidak ada lagi dan segala macam. Ya, itu pun tidak boleh sebenarnya dalam Islam. Tetap dosa. Nah, apakah pelaku riba ini kemudian dia dihukumi sebagai orang kafir? Tidak. Apakah dia menghalalkan riba? Tidak. Dia cuma mengerjakannya dan tetap berkeyakinannya apa? Haram, dosa besar. Ini para ikhwah sekalian dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi, kapan seorang yang berhukum kepada selain Allah, selain hukum Allah itu kafir? Kapan? Ketika terjadi penghalalan apa yang diharamkan atau pengharaman apa yang dihalalkan. Jangan asal tuduh ya pemerintah kita kafir maka polisi-polisinya boleh dibunuhin. Jadi polisi boleh dibunuhin itu hanya nilai, hanya akibat dari sebuah keyakinan yang keliru. Itu hanya akibat dari sebuah keyakinan yang keliru. Bunuh dari jarak jauh ya, kemudian apa namanya? Kaum muslim dianggap orang kafir. Kenapa? Karena sudah ridha dengan kepemimpinan yang kafir, maka seluruh rakyat ya kafir kecuali kelompok mereka. Dan kelompok-kelompok yang mengkafirkan kaum muslim di Indonesia ini banyak. Ya. Seperti kalau tidak masuk kelompok mereka kafir. Ya, tidak masuk kelompok mereka kafir. Contohnya mereka tidak mau sholat dengan kesatuan kaum muslim. Kalau seandainya masuk masjid mereka harus dipel. Kalau ada orang pintar begitu, jalani aja seluruhnya. Jadi ujungnya mengepel beratan. Ya. Hanya keluar dari rumah itu. Kena mbah dipel masuk lagi. Itu kejadian sama saya. Waktu itu daerah Jawa. Terus saya bersama Ustaz Anas Burhanuddin nyari masjid. Masuk waktu maghrib nyari masjid di sebuah tempat. Tidak dapat-dapat muter, akhirnya dapat masjid. Masjid, wudu, kemudian setelah itu kita nunggu sholat maghrib kan. Maghrib waktunya sedikit. Kok lama sekali ini gak sholat? Kita sholat sendirian lah. Jamaah sendirian karena kita musafir. Akhirnya memang mereka menunggu kita sholat. Setelah kita sholat baru dipel. Pas lihat keluarnya, oh masjid itu. Ya. Ini para ikhwah sekalian, ini contoh-contoh khawarij zaman sekarang. Banyak khawarij zaman sekarang yang dan mereka bentuknya bermacam-macam. Yang jelas mereka salah pemahamannya. Tapi kemudian Syekh mengatakan, walladzina amanu billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusuli wal yaumil akhir, dan orang-orang yang beriman kepada Allah, para malaikatnya, kitab-kitabnya, para rasulnya dan hari akhir, wa amilus salihat, dan beramal saleh. Wala takunul a'malu salihatan, dan sebuah amal atau amalan-amalan tidak dikatakan saleh bisyartain, illa bisyartain, kecuali dengan dua syarat. Antakuna khalisatan liwajhillah mutbi'an biha sunnata rasulih. Artinya hendaknya amal tersebut ikhlas murni karena wajah Allah. Yang kedua, mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fahasilu hatainil ayatain, maka ini yang saya sebutkan konsep tadi ya. Maka ringkasan dari dua ayat ini, anna ahlan najati wal fauz ahlal iman wal amal salih. Bahwasanya ahlan najati wal fauzi ahlul iman wal amal salih. Wal amal salih artinya orang-orang yang selamat dan mendapatkan kemenangan, mereka lah orang-orang yang beriman dan beramal saleh. Wal halikun, dan konsep kebinasaan, ahlun nar al musyrikuna billah al kafiruna bihi. Penghuni neraka yang mereka itu mensyirikkan Allah dan kafir terhadap Allah subhanahu wa ta'ala. Ini para ikhwah, bapak ibu, saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kita lanjut kepada ayat yang ke-83. Sebelum lanjut, disini, tadi kita baca bahwa amal tidak dikatakan saleh kecuali dengan dua syarat. Ikhlas mencari wajah Allah, yang kedua mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mungkin kita tidak masuk kepada ayat 83. Akan panjang dalam permasalahan ini. Amal tidak dikatakan saleh artinya tidak cocok untuk diterima kecuali dengan mencakup dua syarat ini. Ikhlas, arti ikhlas adalah murni. Arti ikhlas itu kalau dalam bahasa Arab ada beberapa kata. Yang pertama as-safa, yang artinya adalah kebersihan atau kesucian. Yang kedua, an-naqa, artinya kebeningan. Yang ketiga, at-tanazzuh anil akhlati wal aushabi, artinya terlepas dari kotoran dan campuran. Itu arti ikhlas secara bahasa, mengandung tiga kata. Jadi Allah ketika memilih ikhlas dari sekian banyak kata Arab yang menunjukkan kepada kemurnian, kebersihan, tetapi ikhlas dipilih karena memang pilihan yang penuh dengan hikmah. Jadi ikhlas artinya yang pertama apa? Kesucian. Yang kedua, an-naqa, kebeningan. Yang ketiga, at-tanazzuh anil akhlati wal aushab, artinya terlepas dari campuran dan kotoran. Nah, siapa yang ingin mengaplikasikan ikhlas harus seperti ini. Tanpa kotoran dan campuran. Harus bening, harus suci, murni. Tidak ada campuran walau setetes pun. Dan saya sering menggambarkan ikhlas dengan surat An-Nahl ayat 66. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa inna lakum fil an'ami la'ibratan nusqiqukum mimma fi butunihi min baini farthin wa damin labanan khalisan sa'igan lisyaribin." Perhatikan. Sesungguhnya di dalam diri, di dalam pada kalian, saya ulangi, sesungguhnya di dalam binatang-binatang ternak terdapat pelajaran bagi kalian. Nusqiqu mimma bi butunih, kami berikan minum kepada kalian dari apa yang ada di dalam perutnya. Yang mana minuman tersebut adalah berupa susu yang dia keluar dari antara darah dengan kotoran. Maka ketika diperah, keluarlah susu, ya, labanan khalisan, bahasa Arabnya labanan khalisan. Keluarlah susu yang khalis, yang mana tadi arti ikhlas ada tiga, bening, apa, suci, kemudian tanpa campuran dan kotoran. Ya, tanpa campuran dan kotoran yang dirangkum dalam kata murni. Benar-benar murni. Nah, susu yang kita perah itu keluar dari di antara darah dan kotoran. Kalau kita perah, keluarlah susu yang murni. Susu yang murni, dia sangat bening, dia sangat suci, tanpa campuran dan kotoran. Kalau keluar susu murni ini, maka dia bisa sa'igan lisyaribin. Lisyaribin. Artinya cocok, pantas untuk orang yang meminumnya. Siapa yang pernah langsung minum susu dari perahan? Ya, itu cocok diminum. Bahkan itu yang lebih bagus, sebelum dipermentasi, sebelum di, dan dia biasanya sebagai detoksifikasi. Artinya apa? Pembersihan racun yang ada dalam tubuh. Saking manfaatnya, saking cocoknya untuk diminum. Dia makanya orang kadang-kadang yang tidak biasa langsung mual karena memang perutnya penuh dengan kotoran, ya, dibersihkan dengan susu yang murni tadi. Nah, ini gambaran ikhlas. Bayangkan keluar yang susu yang keluar di sini benar-benar ikhlas, benar-benar murni. Ya, tanpa kotoran, tanpa campuran, suci dan bening. Tidak ada sedikit pun. Lihat aja. Tidak sedikit pun. Kalau seandainya kita hitungan matematikanya 9,9,9,9,9, ya, ini susu murni ada 0,0001%, ada yang tidak murninya dalam susu ini, maka pantas diminum? Tidak pantas. Maka begitulah ikhlas. Kalau ada amalan 99,999% untuk Allah, 0,0001% karena dilihat Haji Sufyan, maka tidak akan diterima. Ya, enggak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak akan diterima. Karena tidak murni, tidak bening, tidak suci, ada kotorannya, ada campurannya. Begitulah ikhlas. Ya. Begitulah ikhlas. Dan ini adalah penemuan dalam surat An-Nahl ayat 66. An-Nahl ayat 66. Nah, itu yang pertama. Ya, harus benar-benar ikhlas. Sulit, Ustaz? Iya, sulit. Karena manusia selalu ingin mendapatkan apa yang dia lihat dengan mata kasatnya. Ya. Dan ini kekurangan dari manusia. Dia tidak percaya atau kurang mempercayai tentang hal gaib. Kenapa kita mampu bekerja 25 tahun, 30 tahun jadi pegawai? Karena kita dapat hasil yang kita bisa lihat dengan mata kasat kita. Kenapa orang istiqomah sekali berdagang? Dagang, perlu lihat si pedagang kopi, ya, ulun ajak kopi, ya, kelak. Ini mulai ulun SD ada aja sih di sini. Sampai ulun berumur sekarang 35 tahun, istiqomah sekali sidin berjualan. Kenapa? Karena ada yang dilihat hasilnya dengan mata kasat. Ikhlas, kenapa tidak istiqomah? Susah istiqomah karena tidak dilihat hasilnya dengan mata kasat. Pahalanya disimpan di sisi Allah. Inilah yang sering dikatakan oleh Abdullah Sahal bin Abdullah At-Tasturi rahimahullah, ayyu syai'in ashaddu 'alan nafs? Apa yang paling susah dilakukan oleh seseorang? Al-ikhlas. Ikhlas. Kenapa? Karena laisa laha fihi nasib. Karena dengan ikhlas jiwa, diri kita tidak mendapatkan bagiannya secara mata kasat. Kadang orang ikhlas tidak dikenal ahli sedekah. Kadang orang ikhlas tidak dikenal ahli ibadah. Kadang orang ikhlas tidak dikenal ahli baca Quran. Kadang orang ikhlas tidak dikenal ahli sholat malam. Kadang orang ikhlas tidak dikenal macam-macam. Bahkan lebih menyakitkan lagi, kadang-kadang orang yang ikhlas dihina. Ah, kamu aja banyak harta, tapi mana sedekahnya? Padahal baru dia menyelesaikan satu masjid. Dia berwakaf untuk satu masjid. Itu kan marah sekali itu, Pak. Heh, ente seakan-akan kita ingin mengatakan, ente sedekah berapa itu? Masjid itu saya yang bangun. Tapi enggak boleh kita ngomongnya begitu. Karena kita ikhlas. Nah, itu dia, susahnya ikhlas itu. Kadang dia enggak terkenal. Kadang bahkan sampai dicaci, dicela. Ya. Kan kesel sekali gitu. Kalau seandainya kita sudah berusaha, beribadah, tapi kemudian dicela. Kita seakan-akan ingin cerita. Cerita ini yang harus kita tahan, karena kita hanya ingin Allah yang melihat kita, hanya ingin Allah yang memuji kita. Itu ikhlas. Dan itu sulit. Dan itu penyakitnya ahli ibadah. Ya. Dan kadang-kadang trik iblis banyak sekali mengganggu keikhlasan seseorang. Ding, sini ding. Aku nikah sebenarnya kadang kesah-kesah ding. Tapi biar kamu tahu aja ding lah. Apa bedanya ini? Subhanallah. Maka saya katakan, sering saya katakan, tutup amal solehmu sebagaimana kamu menutup aibmu. Tutup. Kita kan tidak ingin orang mengetahui dosa-dosa kita. Maka tutup amal soleh kita. Dan itu pasti nanti akan ada aja. Kadang-kadang alasannya untuk menceritakan amal atau memperlihatkan amal itu kadang-kadang dibarengi dengan sisi-sisi agama. Tapi sebenarnya ingin dilihat. Ingin dipuji. Ingin disanjung. Kayak misalkan seorang ustadz habis ceramah. Dia cerita atau dia bertanya, kenapa tadi ceramah aku? Ulun kada handak dipuji. Tapi ulun handak mengetahui kekurangan ulun. Itu sebenarnya ada sisi ingin dipuji. Merendah diri ingin dipuji itu adalah tawadhu yang semu. Ya, tawadhu yang semu. Kenapa? Karena sebenarnya di balik itu ide ingin dipuji. Dan ikhlas penyakit orang-orang yang ahli ibadah, bukan penyakit orang ahli maksiat. Yang kedua, syarat agar amal diterima adalah sesuai dengan petunjuk Rasul. Nah, ini penjelasan secara tersendiri juga. Panjang ini masalah akidah pada pagi ini banyak. Yang pertama, amalan tidak akan sesuai dengan petunjuk Rasul kecuali harus sesuai dalam perkara sebabnya. Sebab. Kenapa Anda mengerjakan amalan itu? Sebabnya apakah sama dengan yang dikerjakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atau tidak? Seperti sebab salat tahiyatul masjid karena masuk masjid. Maka tidak ada tahiyatul bait. Tahiyat rumah enggak ada. Karena kenapa? Sebabnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika masuk rumah tidak tahiyat rumah. Ya, yang ada minta izin kemudian salam. Ini para ikhwas. Jadi tidak ada seseorang melakukan sebab seseorang amal ibadahnya tidak akan sesuai dengan petunjuk Rasul kecuali sebabnya harus sama. Ya, sebabnya harus sama. Baik, yang kedua, seseorang amal ibadahnya tidak akan sesuai dengan petunjuk Rasul, ya, kecuali ketika tempatnya harus sesuai yang ditunjukkan oleh Rasulullah. Tawaf. Tidak akan dikatakan tawaf itu tawaf yang sesuai dengan petunjuk Rasul kecuali di tempat tawaf. Dan tidak ada tawaf kecuali apa? Mengelilingi Ka'bah. Tidak ada tawaf kecuali dalam rangka mengelilingi Ka'bah. Kemudian yang ketiga yaitu waktu. Amal ibadah tidak akan dinyatakan sama dengan petunjuk Rasul sallallahu alaihi wasallam, sesuai dengan petunjuk Rasul kecuali harus sesuai waktunya. Waktu sholat zuhur dikerjakan pada waktu zuhur. Jika dikerjakan di waktu asar tidak diterima, berarti tidak sesuai. Waktu menyembelih kambing ataupun hewan kurban dikerjakan sebelum atau setelah sholat Id? Setelah sholat Id. Kalau dikerjakan sebelum sholat Id, maka tidak sah penyembelihannya. Ini padahal cuma waktu. Ya, boleh silahkan untuk dimakan. Akan tetapi tidak ada nilai kurbannya sama sekali. Ya, tidak ada nilai kurbannya sama sekali. Ya, boleh untuk dimakan, tetapi waktunya tidak sesuai. Padahal waktunya cuma sebelum sholat dengan sesudah sholat. Nah, contoh waktu juga, mengkhususkan waktu. Baca Yasin malam Jumat. Apakah sesuai dengan petunjuk Rasul? Lihat Rasul sallallahu alaihi wasallam, apakah mengkhususkan malam Jumat untuk baca Yasin? Yang ada adalah malah larangan. La takhtassu lailatal jum'ah biqiyamin min bainil layali. Jangan kalian mengkhususkan malam Jumat dengan beribadah dibandingkan amalan-amalan lainnya, hadis riwayat Muslim. Ya, tidak boleh kita mengkhususkan ibadah pada malam Jumat. Di antaranya pembacaan Yasin. Itu hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya, ketika kita sebutkan hadis ini, ada ibu-ibu bertakun sambil menangis. Ustaz, Ustaz sudah melarang orang baca Quran. Istighfar, Ustaz. Sambil menangis-nangis ibunya. Maka kita katakan bukan melarang baca Quran, melarang orang mengkhususkan surat Yasin di waktu malam Jumat. Karena apa? Karena seseorang diwajibkan untuk mencontoh Rasulullah dan tidak akan sesuai pencontohan kecuali ketika waktunya sesuai. Ya, itu dia. Yang keempat yaitu jenis. Jenisnya harus sesuai dengan apa yang disebutkan oleh dalam syariat Islam, yang disebutkan oleh Rasulullah. Seperti misalkan jenis ini, waktu ini juga banyak ya. Waktu misalkan dulu saya waktu masih di tarekat membaca Hailalah namanya. Membaca la ilaha. Bacaannya butul. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah lahum. Tapi dikhususkan malam Jumat, hari Jumat setelah asar sampai maghrib. Ini belum ada contohnya pengkhususannya. Ya, belum ada contohnya pengkhususannya. Kalau saya katakan, bapak-bapak yang lagi banyak masalah, yang lagi banyak hutang ataupun nagih hutang tidak kelar-kelar, maka coba baca istighfar malam Jumat Kliwon jam 12 malam, tidak lebih tidak kurang, di atas kain putih di kamar serongan, matiin lampu, pakai lilin menghadap kiblat, bepacul baju. Hadis riwayat Ahmad Zainuddin. Nah, ini waktunya kada sesuai, tempatnya juga kada sesuai, sebabnya juga kada sesuai. Yang harus sesuai. Yang ketiga jenis. Jenisnya adalah harus yang ditunjukkan oleh Rasulullah. Seperti contoh dalam kurban. Harus sesuai dengan apa yang dicontohkan oleh Rasulullah. Kurban tidak boleh kecuali dari bahimatul an'am. Bahimatul an'am itu adalah sapi, unta dengan kambing. Kambing dengan dua jenisnya. Kambing yang disebut dengan kambing Jawa ataupun domba. Ya, ataupun domba. Nah, kalau ada orang punya kuda lebih mahal daripada sapi, lebih mahal daripada onta, dia berkurban dengan onta. Ya, kata dia, ya Allah terimalah kurban kudaku, bismillah. Ya, boleh dimakan dagingnya, kata Pak Haji tadi, boleh dimakan dagingnya, halal. Akan tetapi bukan daging kurban, tetapi dia daging sembelihan biasa, karena tidak sama jenisnya. Kalau ada orang bahingu itik, 1000 itik dia kurbankan. Pak Haji pendak mau kurban apa wah ini? Aku kada mau berkorban sapi, onta, kambing, itu sudah biasa. Aku hendak berkorban 1000 itik. Kada diterima. Ya. Tidak diterima. Kenapa? Karena jenisnya tidak sama. Ya, para ikhwah sekalian. Yang kelima yaitu tata caranya. Tata caranya harus sesuai dengan petunjuk Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tidak boleh kita beribadah dengan tata cara sendiri. Seperti misalkan seseorang betul diperintahkan untuk banyak-banyak berdoa pada hari Jumat, betul. Banyak-banyak ibadah kepada Allah pada hari Jumat, karena terutama antara maghrib dan isya, itu betul. Akan tetapi ya, tata caranya harus sesuai dengan petunjuk Rasul. Ada kadang-kadang tata caranya yang tidak sesuai dengan petunjuk Rasul, seperti zikir ya, boleng-oleng kepala. Ada lagi yang kadang-kadang berzikir kalau seandainya illallah, pas illallahnya itu dikenakan ke hati, La ilaha illallah. La ilaha. Ya, ini harus dilihat tata cara Rasul ketika berzikir apakah seperti itu. Kalau seandainya tidak ada contohnya, tata caranya, jangan kita berzikir seperti itu. Apalagi mungkin lagi rame-rame ini dan ini harus dijelaskan kepada kaum muslim tata cara ibadah yang keliru, yaitu dengan berputar-putar menari, ya, berputar-putar. Ini tata caranya. Bayangkan, pernah enggak kebayang oleh kita Abu Bakar putar-putar, Umar bin Khattab berputar-putar menarinya? Dalam rangka itu katanya penyatuan jiwa dengan Khalid. Ini omong kosong. Iya, berzikir Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya. Ya. Ketika mereka berzikir, mereka senantiasa berzikirnya dengan tenang. Jadi berzikir Rasul bahkan mengangkat suara tidak ada dalam hadis Rasul. Bahkan ada larangan. La, ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam mendengar orang mengangkat suara dengan takbir, beliau mengatakan, "Ya ayyuhan nas irba'u 'ala anfusikum." Wahai manusia, pelankan suara kalian. Innakum la tad'una asamma wala ghaiban. Sesungguhnya kalian tidak berdoa kepada yang tuli ataupun yang gaib. Kalian itu berdoa kepada sami'an qariban. Kalian berdoa kepada yang maha mendengar, yang maha dekat. Ya. Jangan kita terlalu tinggi dalam berzikir, mengganggu orang. Ini para ikhwah sekalian, bahkan tidak sedikit orang kadang-kadang saking sudah masuknya dan salah tata caranya, akhirnya dimasuki jin. Ya. Akhirnya berzikir jingkrak-jingkrak. Persis yang dikatakan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar, ulama dari mazhab Syafi'i, persis seperti orang anak kecil dan orang gila. Itu disebutkan dalam kitab Fathul Bari. Persis seperti anak kecil dan orang gila. Berjingkrak-jingkrak ketika berzikir. Tidak ada contohnya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Nah, tata cara, misalkan tata cara wudu, karena batisnya licak, di Banjar lagi hujan, basuh batisnya dulu. Mbah itu hanya mengusap kepala, hanya tangan, hanya muka, ya. Ini tidak sah wudunya. Kenapa? Karena tata caranya salah. Nah, ini para ikhwan yang dirahmati Allah, harus sesuai dengan tata cara Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan ingat, Islam itu tidak memandang benar atau salah perbuatan dengan hebohnya amalan. Wah, Ustaz, satu istiqlal mengerjakan, masa salah semua? Kita tidak katakan bahwasanya kebenaran diukur dari manusia yang banyak. Kebenaran itu diukur dari apakah sesuai dengan contoh Rasulullah atau tidak. Kemudian yang keenam, yaitu jumlah bilangan. Jumlah bilangannya harus sesuai dengan petunjuk Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kalau seandainya habis sholat 33, 33, 33, subhanallah, alhamdulillah, Allahu Akbar, itu memang seperti itu. Harus seperti itu jumlah bilangannya. Tidak boleh ditambah-tambah atau tidak boleh dikurang-kurangi. Dan apabila ada zikir yang diperintahkan secara umum, tidak dibatasi dengan jumlah bilangan, jangan dibatasi. Ya, dan sepengetahuan saya, Allahu alam, dengan sedikitnya ilmu saya, bahwasanya tidak ada zikir dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari hadis yang sahih lebih banyak jumlah bilangannya daripada 100. Jadi kalau ada zikir, pian hendak bisa bayar hutang berzikir istighfar 3333. Atau kalau seandainya hendak hati tenang, ya, urusan lancar, maka berzikir dengan jumlah bilangan 999. Enggak ada. Dengan sedikit, kalau ada tolong beritahu saya. Yang ada jumlah bilangannya 1, 10, 100, 33. Ya. Ada lagi? Hah? 70 apa? Ah, 70. Iya, istighfar. Tidak ada lebih dari itu. Tidak ada lebih dari 100. Jadi kalau ada yang aneh-aneh, ya, 275, 355, nah ini perlu dipertanyakan hadisnya. Ada enggak? Karena kita berdalil, kita beribadah dengan hadis dari Al-Qur'an dan sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Meskipun siapapun yang memberi kita, entah itu guru agama, tuan guru, kiai, habib, tanya kalau seandainya jumlah bilangannya lebih daripada yang seperti ini. Ya. Apakah ada dalilnya atau tidak? Demikian. Yaitu namanya sesuai dengan petunjuk Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nah, kapan ibadah dikatakan sesuai dengan petunjuk Rasul? Ketika sesuai dengan 6 perkara tadi, ya. Mudah-mudahan bermanfaat. Wallahu a'lam. Sallallahu nabiyana Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Nah, silakan jika ada yang bertanya. Para ikhwah sekalian, saya ingatkan kepada kaum muslim untuk permasalahan yang berkaitan dengan agama, dengan keadaan kita sekarang di Indonesia lagi dalam masa pemilihan umum, maka saya hanya bisa mengatakan banyak-banyaklah berdoa kepada Allah agar diberikan pemimpin-pemimpin yang saleh, bukan pemimpin-pemimpin yang bodoh yang tidak tahu agama. Rasul sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Allahumma inna na'udzubika min imaratis sufaha." Ya Allah, kami berlindung kepada Engkau dari pemimpin-pemimpin yang bodoh. Ya, dari pemimpin-pemimpin yang bodoh. Adapun pemalah permasalahan pemilu nyoblos atau tidak nyoblos, maka sering sekali saya katakan kepada kaum muslim bahwasanya seorang muslim yang mampu untuk memilih mana yang baik, terutama bagi kaum muslim, kontribusinya untuk kaum muslim, kontribusinya terhadap Islam, kemudian mana yang baik secara keislaman, maka silahkan dia pilih kalau dia mampu memilih. Kalau seandainya, karena ini termasuk daripada irtikabu akhafid dhararain, termasuk daripada mengerjakan sesuatu yang paling ringan keburukannya, terutama di zaman sekarang, terutama di negara kita yang sedang marak, ya, orang-orang liberal, orang-orang ya syiah, orang-orang kelompok-kelompok sesat yang ingin menguasai pemerintahan. Maka silahkan, kalau dia mampu memilih, silahkan dia pilih. Kalau dia tidak mampu memilih, maka jangan paksakan dirinya untuk sesuatu yang dia tidak berilmu di dalamnya. Dan seperti saya sudah perakirakan sebelumnya, bahwasanya orang-orang semuanya akan berbicara, yang bukan politikus pun berbicara, ya. Dan lisiyasati rijaluha, kata Syekh Saleh Fauzan, artinya berpolitik itu ada orangnya masing-masing, tidak perlu semuanya berbicara. Kita sebagai orang Islam benar-benar meyakini intan surullah yang surkum, jika kita menolong agama Allah maka kita, Allah akan menolong kita, maka tolonglah agama Allah. Dan menolong agama Allah bukan satu-satunya dengan cara pemilu ini, tetapi tegakkan Islam di dalam diri kita, keluarga kita. Makanya para ikhwah sekalian, saya katakan jika tidak mampu, maka jangan dia masuk ke dalam sesuatu yang dia tidak mampu untuk memilihnya. Tetaplah dia berdoa kepada Allah agar mendapatkan pemimpin yang saleh, yang kuat agamanya, dan juga perhatiannya terhadap agama Islam benar-benar kuat. Kemudian yang harus patut diperhatikan yang ketiga adalah bahwa demokrasi bukan dari Islam. Jadi yang pertama tadi apa? Bahwasanya siapa yang mampu silahkan dia pilih. Siapa yang tidak mampu memilih, maka jangan sampai dia memaksakan diri untuk sesuatu yang dia tidak faham di dalamnya. Karena di dalam Islam dilarang untuk melakukan sesuatu tanpa ilmu. Yang ketiga yang harus diperhatikan, dan ini keyakinan seorang muslim, dan jangan sampai tergoda. Muslim itu seperti pohon kurma yang teguh, yang tidak bisa tergoda dengan apapun. Yaitu bahwasanya cara pemilihan Islam bukan dengan demokrasi. Maka jangan membicarakan sana sini sana sini, ya. Bukan bidang kita. Dan itu bukan sesuai dengan petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Cara Islam dalam memilih adalah dengan dua hal. Yang pertama yaitu dengan istikhlaf. Istikhlaf ini yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW dan juga Abu Bakar. Istikhlaf artinya menunjuk kepemimpinan setelah dia. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam baik secara tersirat ataupun secara langsung beliau menunjukkan bahwasanya kepemimpinan setelah beliau adalah Abu Bakar As-Siddiq. Abu Bakar As-Siddiq mengikuti Rasulullah. Beliau menunjuk kepemimpinan setelah beliau adalah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Kemudian yang kedua yaitu dengan cara majlis syura. Majlis syura yang berarti seperti dilakukan oleh Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Beliau mengumpulkan orang-orang yang pemuka-pemuka para sahabat seperti Sa'ad bin Abi Waqqas, Abdurrahman bin Auf, Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib. Ada 6 orang yang dikumpulkan oleh Umar bin Khattab untuk memilih di antara mereka siapa yang paling pantas menjadi pemimpin kaum muslim. Itu yang disebut dengan konsep syura. Konsep syura dalam memilih pemimpin. Dan demokrasi bukan cara dari Islam. Itu harus benar-benar kita jadikan sebuah keyakinan. Jangan sampai gara-gara kita ingin mengambil pendapat yang paling buruk, keringanan yang paling buruk, kemudian kita legalkan demokrasi. Tidak, Islam mengenal yang namanya sawabit. Islam mengenal yang namanya akidah-akidah yang tetap, yang tidak akan pernah berubah dengan lekangnya zaman. Tidak akan pernah lekang dengan zaman. Akidah itu tetap saja dalam posisi kita, di dalam diri kita. Hanya untuk ini ya kita mencari yang lebih ringan ke keburukannya. Adapun yang tidak memilih, maka itu hak. Ya, itu hak dia. Wallahu alam, saya cukupkan. Dan sekali lagi yang paling utama adalah banyak-banyak berdoa kepada Allah. Coba berapa persen dari doa kita untuk kaum muslim terutama di negara kita agar mendapatkan pemimpin yang saleh. Pemimpin yang saleh dan bukan pemimpin yang bodoh yang mengedepankan diri dan juga keluarganya daripada rakyatnya. Wallahu alam sallallahu nabi Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Nah. Cukup kiranya kita cukupkan dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika syahadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu nabi Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.